Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab Kashfus Syubhat yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala. Untuk selanjutnya pada kajian kitab Kashfus Syubhat, kita akan tetap membaca syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan. Hanya saja tidak semuanya kita bacakan karena syarah beliau sangat panjang sekali. Mungkin kita akan mengambil yang penting-penting atau yang dianggap penting dari syarah beliau untuk kita sampaikan pada majelis ini. Dan tentunya kita akan mengambil syarah dari kitab-kitab yang lain, dari masyayikh yang lainnya, diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada kalimat wa huwa wa akhiru rusuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suwara haula'is salihin. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang telah menghancurkan patung-patung atau gambarnya orang-orang saleh. Nah, perhatikan di sini kalimat as-solihin, gambar-gambar atau patung-patung dari orang-orang soleh. Maksudnya, di sini Asy-Syaikh ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya yang diibadahi oleh orang-orang musyrikun Quraisy bukanlah sosok yang tidak memiliki martabat atau tidak memiliki hakikat. Namun ternyata yang diibadahi oleh mereka itu adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Baik dari kalangan Nabi ataupun dari hamba-hamba soleh yang banyak melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan nama-nama yang diibadahi oleh orang-orang dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, Waddun, Waswa, Wayaghut, Wayauq, Wanasr. Lima nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Nuh yang diibadahi oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang ternyata dijelaskan oleh Al-Imam Al-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadi asma' rijalin salihin. Ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, di sini beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa setinggi apapun derajat seseorang, setinggi apapun derajat seorang makhluk, sedekat apapun dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa mengangkat derajatnya sampai kepada derajat ilah sehingga mereka pantas untuk diibadahi. Nah, dan di sini juga sebagai pembanding antara kesyirikan yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan umat sekarang ini sangat berbeda jauh. Walaupun pada dasarnya hukumnya sama, sama-sama tidak boleh. Akan tetapi bisa dikatakan kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih parah. Umat terdahulu beribadah kepada orang-orang soleh. Namun sekarang banyak dari mereka justru mereka beribadah kepada orang-orang fajir. Mereka bertawassul. Mereka meminta syafaat. Mereka meminta berkah bahkan kepada seekor binatang. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Tempat-tempat yang tidak jelas. Mereka datangi, mereka kunjungi. Dan mereka mengharapkan barokah. Mengharapkan keutamaan dari tempat-tempat tersebut. Wal'iyadzubillah. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, na'am, hal ini menjadi sebagai pembanding antara kesyirikan umat terdahulu dengan umat sekarang ini, bahwasanya kesyirikan umat terdahulu ternyata lebih mending. Walaupun sama-sama tidak baik, sama-sama haram dan sama-sama syirik, nam akan tetapi umat sekarang kesyirikannya lebih parah dari berbagai macam sisi. Yang insyaallah akan kita sebutkan sisi-sisi yang lain pada kajian-kajian berikutnya. Kemudian barakallahu fikum, disebutkan di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghancurkan gambar-gambar atau patung-patung dari orang-orang soleh yang diibadahi tersebut. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya betapa berbahayanya gambar-gambar atau patung-patung yang dipajang. Baik itu di dinding-dinding rumah, di tempat-tempat tertentu. Karena itu menjadi wasilah kesyirikan. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Menjadi wasilah. Menjadi perantara. Naam. Sedikit demi sedikit dijerumuskan oleh syaitan untuk diibadahi gambar-gambar atau patung-patung tersebut. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin kita mengingatkan. 6. Bahwasanya perbuatan ini haram di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulnya. Walaupun tanpa niat untuk diibadahi. Walaupun tanpa niat untuk dimuliakan atau diagungkan gambar tersebut. Akan tetapi ini sudah menjadi wasilah dan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga hal ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang musawwir. Para orang-orang yang menggambar atau pembuat patung. Nanti di akhir zaman. Di yaumul akhir. Di hari kiamat. Mereka akan dimintai untuk menghidupkan apa yang mereka gambar, apa yang mereka buat dari patung-patung tersebut. Hidupkanlah ciptaan kalian dalam bentuk azab yang Allah berikan kepadanya. Dan ketahuilah bahwasanya para malaikat tidak akan memasuki rumah-rumah yang ada gambarnya, yang ada foto-foto yang dipajang. Dan itu terjadi dan itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memberitakan bahwasanya malaikat Jibril enggan untuk memasuki rumah Aisyah dikarenakan pada gordennya ada gambar dari makhluk yang bernyawa. Barakallahu fikum. Kemudian arsalallahu ila unasin. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, kalau di kitab ini halaman 24 yang paling bawah. 6. Kama innahu yajibu an yu'lam anna al-iqrara bi tauhidir rububiyyah la yakfi wa la yanfa' illa idza kana ma'ahu al-iqraru bi tauhidil uluhiyyah wa tahqiqihi qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Sebagaimana bahwasanya diwajibkan untuk diketahui bahwa meyakini tauhid ar-rububiyah saja, keyakinan dalam tauhid ar-rububiyah saja la yakfi wa la yanfa, itu tidak akan tidak cukup dan tidak mendatangkan manfaat. Illa idza kana ma'ahu al-iqrar bi tauhidil uluhiyah, kecuali apabila disertai dengan keyakinan kepada tauhid al-uluhiyah. Secara realisasi, baik dalam ucapan, amalan, dan keyakinan, harus dibuktikan. Tauhid ar-rububiyah saja itu tidak cukup. Harus disertai dengan tauhid al-uluhiyah. Dan itu pun harus diwujudkan, baik di dalam ucapan, di dalam perbuatan, dan di dalam keyakinan. Wa annal musyrikin alladhi ba'atha ilaihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu muqirruna bi tauhid muqirrina bi tauhidir rububiyyah wa lam yanfa'hum iqraruhum bihi lima kanu jahidina li tauhidil uluhiyyah. Dan bahwasanya orang-orang musyrikin yang telah diutus kepada mereka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini tauhid ar-rububiyyah, meyakini bahwasanya Allah pencipta. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Ini bukan hanya sebatas ucapan, bukan hanya sebatas pernyataan tanpa ada dasarnya. Kita akan sebutkan dalil-dalilnya dari dalam Al-Quran sehingga hal ini tidak bisa lagi terbantah. Nah, mungkin hal ini masih tabu atau masih samar bagi sebagian orang. Akan tetapi apa yang baru saja kita sampaikan, bahwasanya orang-orang musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang bersamanya yang menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah perang Badar, perang Uhud, terjadilah pembaikotan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertahun-tahun. Banyak yang menderita kelaparan, banyak yang menderita kesusahan, kekurangan makan. Barakallahu fikum. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari negeri yang paling sangat dia cintai, yaitu negeri Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Rumah Allah yang paling mulia, tempat yang paling Allah muliakan dan paling Allah agungkan. Rasul terusir dari tempat tersebut. Kenapa? Barakallahu fikum. Ada apa antara Nabi dengan orang-orang musyrikin pada zaman beliau? Nah, ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin juga meyakini tauhid ar-rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki, Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika mereka berada di tengah lautan, na'am, terombang ambing oleh gelombang, da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa, meminta keselamatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Mukhlisina lahuddin. Falamma najahum ilal barri, idahum musyrikun. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, ternyata mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin, orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah yang diutus kepadanya Nabi Muhammad, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Akan tetapi hal ini tidak memberikan manfaat kepada mereka. Keyakinan mereka tersebut tidak mendatangkan manfaat. Kenapa demikian? Lima kanu yajahidina li tauhidil uluhiyah. Dikarenakan mereka na'am barakallahu fikum menentang tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Mereka enggak mau kalau ibadah itu hanya kepada Allah saja. Nah, mereka sudah terbiasa turun temurun untuk beribadah dan meminta syafaat kepada Latta dan Uzza. Nah, kebiasaan ini dilarang dan ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggan untuk meninggalkan kebiasaan ini. Bahkan ketika mereka diingatkan oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana pada kalimat tersebut mengandung konsekuensi bahwasannya seseorang harus mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah dan mereka memahami hal demikian. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Nabi hanya mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Mereka memahami bahwa kalimat la ilaha illallah tersebut konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, sehingga mereka menjawab aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu hanya kepada satu ilah saja, kepada satu sesembahan saja ibadah tersebut? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang ujab, sesuatu yang ajib, yang aneh, kata mereka. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka paham dan mengerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Nah, barakallahu fikum. Arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaqun wa yadhkuruna Allah katsiran lakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Allah mengutus beliau Nabi Muhammad kepada kaum yang mana mereka beribadah kepada Allah dan mereka juga berhaji. Haji itu sudah ada. Dan mereka bersedekah. Jangan ditanya lagi sedekahnya mereka. Latta adalah seseorang yang suka mengadon tepung dan daging dijadikan adonan dan dimasak dan dibagikan kepada para hujjat sebagai sedekah. Nah, wa yatasaddaqun. Dan banyak yang seperti ini. Sedekahnya jangan ditanya. Wa yadhkuruna Allah katsiran dan mereka juga berzikir kepada Allah dalam banyak waktu. Nah, masalahnya apa? Walakinnahum yaj'aluna ba'dhal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian dari makhluk-makhluk Allah barakallahu fikum sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah. Nah, ada dari makhluk-makhluk Allah yang mereka jadikan sebagai perantara di dalam doa mereka, di dalam permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Kami menginginkan dari mereka, perantara-perantara tersebut, dari makhluk-makhluk agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum indahu, dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mithlul malaikah wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin, seperti malaikat. Malaikat hamba-hamba Allah yang saleh. Isa, Nabi Isa dan Maryam, hamba-hamba Allah yang saleh. Wa unasin ghairihim, dan selain mereka dari makhluk-makhluk Allah yang saleh. Naam. Barakallahu fikum. Faba'athallahu Muhammadan yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqad mahdun haqqullahi la yasluhu minhu shay'un la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad memperbarui bagi mereka agama bapak mereka. Memperbarui di sini bukan maksudnya mendatangkan agama yang baru. Akan tetapi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada keyakinan-keyakinan mereka sehingga bersih menjadi bersih sebagaimana ajaran tersebut, sebagaimana seperti yang diajarkan oleh bapak mereka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi mengkhabarkan kepada mereka anna hadza taqarrub, bahwasanya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini wal i'tiqad dan keyakinan wal i'tiqad dan perbuatan seperti ini, nanti akan kita sebutkan maksud dari al i'tiqad, mahdun haqqullahi la yasluhu minhu syai'un. Naam, semua ini murni adalah hak Allah. Tidak boleh untuk diberikan kepada sesuatu pun. La li malakin muqarrabin. baik kepada seorang malaikat yang dekat, walal nabiyyin mursalin, dan juga tidak bisa diperuntukkan kepada nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, lebih-lebih lagi diperuntukkan kepada selain mereka berdua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kesyirikan atau diantara kesyirikan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus kepada umat tersebut. Kepada musyrikun, Quraisy, Naam, Ahlu Makkah dan sekitarnya. Bahwasanya mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara di dalam doa mereka. Mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang banyak dosanya. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya dia langsung berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak akan kira didengar atau tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa tersebut. Nah, mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang berdosa, sehingga butuh perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapakah perantara tersebut yang mampu menyambung lisan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu orang-orang soleh, kata mereka. Sehingga mereka berdatangan kepada kuburan-kuburan orang soleh. Nah, kepada kuburan wali-wali fulan dan alan. Dan mereka beribadah di sisi kuburan tersebut. Dengan anggapan apa? Bahwasanya ibadah lebih diterima, lebih diberkahi, dan bahwasanya doa lebih didengarkan ketika kita berdoa dan meminta di sisi kuburan dari orang-orang soleh tersebut. Nah, sama hakikatnya dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang ditentang dan diperingati oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang ada yang mengatakan, Naam, barakallahu fikum, dalam argumennya untuk membolehkan perbuatan bertawassul kepada makhluk-makhluk di dalam berdoa, Naam, mereka berargumen bahwasanya seseorang apabila ingin menghadap seorang pejabat, seorang raja atau seorang presiden, tidak akan bisa langsung dia menghadap. Kalau dia ingin berkeluh kesah, menyampaikan keluh kesahnya, tidak mungkin bisa langsung untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada pejabat, kepada pemimpin tersebut. Butuh perantara-perantara, orang yang dekat dengan raja tersebut, agar bisa permohonannya, permintaannya disampaikan kepada pejabat atau pemimpin tersebut. Nah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari orang-orang yang biasa, Naam, tidak akan bisa sampai atau mustahil untuk sampai. Naam, kalau seandainya dia berdoa langsung, atau kemungkinannya sangat sedikit untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai dia memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga oleh karena itu butuh perantara-perantara. Naam, kita ini orang-orang yang berdosa, banyak dosanya, banyak lalainya, sehingga oleh karena itu butuh perantara-perantara ini agar doa kita disampaikan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Mereka menyamakan antara raja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan tasbih penyerupaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu di sana ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada yang sama dan semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Seseorang menghadap kepada pemimpin memang butuh perantara agar permohonan dia bisa sampai kepada pemimpin tersebut. Akan tetapi tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang-Ku, maka jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan-permohonan dari hamba-hambanya apabila dia memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon dan meminta kepada siapa? Keidadaan. Apabila dia memohon kepadaku, kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak Allah sebutkan di dalam ayat manapun. Dan juga Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan di dalam hadis apapun dari hadis-hadis yang pernah beliau sampaikan. Bahwa kalau kalian ingin meminta kepada Allah, datanglah kepada fulan. Agar fulan ini menyampaikan permohonan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Engkau tidak akan bisa bertasmi' kepada orang yang sudah meninggal, memperdengarkan suara kepada orang yang sudah meninggal. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak akan bisa menjadikan orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut mendengar apa yang kalian ucapkan. Enggak akan bisa. Nah, bagaimana mungkin kalian memohon dan meminta kepadanya sementara mereka sendiri tidak bisa mendengar permohonan dan permintaan kalian? Barakallahu fikum. Dan justru ikhwani fiddin, yang banyak kita lihat orang-orang mendatangi ziaratul kubur, berziarah kepada kuburan. Ziarah kepada kuburan itu bukanlah sesuatu yang haram. Diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena dengan hal ini mengingatkan kalian kepada kematian. Untuk mengingatkan kita dengan kematian. Bukan untuk mengambil manfaat dari orang-orang yang sudah meninggal. Justru orang yang meninggal ini butuh kepada doa-doa kita kepada Allah. Mereka itu butuh dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka, karena amalan mereka sudah terputus. Tidak ada lagi kesempatan mereka untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah meninggal. Justru mereka butuh kepada doa kita langsung kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayang kepada mereka. Bukan kita yang butuh kepada mereka, sehingga barakallahu fikum kita bertawassul kepada mereka di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Wa illa fa haula'il musyrikun mukirruna yashhaduna anna allaha huwal khaliq ar-razik wahdahu la sharika lah wa annahu la yarzuku illa hu wa la yuhyi illa huwa wa la yumitu illa huwa wa la yudabbiru al-amra illa huwa wa anna jami'a as-samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina as-sab'i wa man fiha kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Nah, mereka orang-orang musyrikun meyakini dan bersaksi bahwasanya Allah adalah pencipta, nah, pemberi rizki satu-satunya, dan tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam hal ini. Nah, jadi orang-orang musyrikun kufar Quraisy itu tidak bodoh-bodoh amat. Nah, gak bodoh-bodoh sekali sehingga tidak mengenal dan tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal dengannya sama dengan Lenin dan yang semisal dengannya yang tidak tahu dan tidak mengerti siapa itu Allah. Nah, mereka paham dan mengerti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu pencipta, pemberi rezeki, dan mereka juga paham bahwasanya Allah satu-satunya yang mampu melakukan hal demikian. Wa annahu la yarzuku illa huwa. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Wala yudabbirul amro, dan tidak ada yang mampu mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Wa anna jami'as samawati sab'i, dan bahwasanya seluruh langit yang tujuh. Naam, dan apa yang ada di dalamnya. Begitu pula bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya. Semuanya adalah hamba-hamba Allah. Dan semuanya di bawah pengaruh dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ay anna musyrikil arabi alladzina bu'itha fi ilaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'buduna Allah, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab yang telah diutus kepada mereka Nabi Muhammad, mereka itu beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah. Akan tetapi ibadah tersebut tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Kenapa? Lima kanat makhlutatan bisyirkil akbar, dikarenakan ibadah mereka tercampuri dengan kesyirikan akbar. Wala farqa baina an yakuna al musyrik bihi ma Allahi subhanahu sanaman au abdan salihan au nabiyyan mursalan au malakan muqarraban, wala an yakuna qasdal musyriki anna ma'budahu laisa syarikan lillahi fi mulki bal huwa mujarradu wasilatin ila Allahi wa muqarribun ilaihi. Nah, tidak ada perbedaan dalam hal seorang musyrik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala, atau dengan seorang hamba yang soleh, atau dengan seorang nabi yang diutus, atau dengan seorang malaikat yang dekat, sama saja. Itu semua dikategorikan sebagai kesyirikan dan pelakunya adalah seorang yang musyrik. Wala an yakuna, dan juga tidak ada perbedaan dalam hal ini, yang mana tujuan dari pelaku kesyirikan tersebut, nah bahwasannya yang diibadahi olehnya, dia tidak meyakini bahwasannya yang dia ibadahi tersebut bukanlah sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya. Nah, dia tidak meyakini bahwa yang dia ibadahi, kuburan yang dia datangi, nah bukanlah yang memberikan rezeki. Nah, mereka meyakini hal demikian. Nah, hal itu sama saja. Walaupun tidak ada keyakinan yang seperti ini, tetap tergolong sebagai kesyirikan. Nah, walaupun yang dia lakukan hanya sebatas wasilah. Orang-orang soleh tersebut dijadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Nah, selama hal itu tergolong sebagai kesyirikan menurut Islam, maka itu adalah kesyirikan terlepas dari keyakinan yang dia yakini di dalam melakukan perbuatan tersebut. Fadalla ala dzalika amrayn, maka hal ini menunjukkan kepada kita akan dua hal. Yang pertama adalah annal iqrar, bahwasanya mengikrarkan tauhid ar-rububiyah saja itu tidak cukup untuk memasukkan seseorang di dalam keislaman. Wala ya'simud dam wal mal wala yunajji min azabillah. Hal tersebut, tauhid ar-rububiyah saja tidak cukup untuk memasukkan seseorang di dalam Islam. Bahkan tidak akan menjaga darah dan hartanya. Wala yunajji min azabillah, dan mereka tidak diselamatkan dari azabullah, dari azab Allah. Yang kedua, ana ibadatullahi idza dakhalaha syai'un minasyirki afsadaha, bahwasanya peribadatan kepada Allah apabila dimasuki sedikit saja dari kesyirikan, nah, maka akan merusaknya. Satu saja kesyirikan. Satu saja, satu tetes saja kesyirikan. Naam, yang dia lakukan, maka ibadah tersebut akan dirusak oleh kesyirikan tersebut. Sehingga oleh karena itu, naam, Kufar Quraisy disebutkan di sini mereka itu banyak ibadah. Mereka juga berhaji. Sedekahnya enggak tanggung-tanggung. Mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Kenapa? Dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Fala tasihul ibadatu illa mal ikhlas. Ini yang penting. Ibadah itu tidak akan sah kecuali seseorang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu betapa berbahayanya perbuatan syirik. 6. Berakibat fatal pada akidah seseorang, pada ibadah seseorang. Telah capek dia beribadah, telah banyak harta yang dia keluarkan di dalam sedekah dan haji, akan tetapi hal itu tidak bermanfaat lantaran dia masih menggunakan jimat, dia masih mendatangi kuburan-kuburan wali, bukan dalam rangka ziarah, nam akan tetapi dalam rangka atau tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar wali-wali tersebut mendengar doa-doa mereka sehingga doa mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.